Tes. 1, 2, 3. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini bakal lebih baik dari sebelumnya. Oh masa? Gimana caranya? Pakai Super F Beyond by BSI buat penuhi kebutuhan spiritual, sosial, bahkan finansial. Kok dia bisa jawab sih? Bisa dong. Di Beyond by BSI ada fitur yang bakal nemenin dari waktu subuh sampai terawih. Ini siapa sih? Coba buktiin gimana? Bisa diingetin ibadah pakai fitur pengingat waktu sholat. Mau sedekah tiap hari ada fitur berbagi. Beli takjilan pakai kris. Lupa bayar zakat ada fitur Zifwaf. Cuma gitu doang. Eits, ada lagi dong. Belanja baju lebaran ada fitur e-commerce. Mudah, bisa beli tiket mudik. Mudah, bahkan bisa investasi emas. Mudah. Nah, ini yang gue cari. Iya kan? Makanya pakai terus Beyond by BSI. Biar Ramadan jadi mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.